Mitra bisnis setelah mengalami proses yang panjang dan penuh lobi, akhirnya mayoritas anggota DPR dalam rapat paripurna memang memilih opsi C yang mengindikasikan adanya pelanggaran dalam kasus Bank Century sehingga harus dilanjutkan ke proses hukum. Di sisi lain, Presiden sebagai pimpinan eksekutif memang menghargai keputusan yang diambil oleh anggota legislatif, namun Presiden tetap berpendirian langkah Ketua KSSK dan Gubernur Bank Indonesia untuk membailout Bank Century adalah kebijakan yang tepat serta terbukti berhasil menyelamatkan perekonomian Indonesia dari terpaan gelombang krisis global. Untuk membahas masalah ini, segera kita akan temui Quick Yanggi. Pak Quick, dalam talk show bersama Pak Adnan Buyung Nastion, Bapak mengatakan pertentangan antara eksekutif dan legislatif dalam kasus Bank Century akan berujung pada kondisi deadlock. Lantas apakah ini berarti tidak akan ada solusi, Pak Wi? Soal kebijakan tidak ada solusi. Soal kebijakannya memang tidak ada solusi. Jadi ya inilah demokrasi, kalau saya menyebut ini demokrasi acak-acakan. Gitu. Jadi demokrasi ini akan menimbulkan banyak hambatan karena di sini bukan parlementer, bukan presiden, ngakunya presidensial, tetapi kenyataannya parlementer karena koalisi dianggap begitu penting. Nah, ini akan terus-menerus terjadi seperti ini. Tapi Pak Quick, ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa apa yang diungkapkan oleh pimpinan eksekutif serta wakilnya masih sangat debatable. Apa pendapat Bapak? Sangat debatable. Akan tetapi sikapnya kan sejak awal Pak Budiono sudah mengatakan ya, tapi sebetulnya kan sudah mengatakan hakul yakin yang akan dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Pokoknya itulah. Itulah yang diulangi lagi oleh Pak Budiono kan. Ya jadi dua-dua mengatakan ya, yakin mau apa gitu. Jadi kasus ini bakal mengambang begitu saja ya Pak Kwi? Iya bukan mengambang. Kasus Century itu terdiri dari dua masalah. Yang satu adalah apakah ini kebijakan, masalah kebijakan dulu, kebijakannya itu betul atau tidak betul. Nah kalau kebijakan itu dianggap tidak betul, itu biasanya ya diimpeach. Tetapi dalam hal ini impeachment-nya tidak bisa karena akan tertabrak pada quorum. Nah, kelompok yang lain adalah yang sifatnya bukan kebijakan. Sifatnya terang-terangan melanggar peraturan yang ada. Yaitu semuanya sudah tercantum di dalam laporan BPK dan dari hasil pemeriksaan begitu banyak orang yang semuanya sudah mengemuka di dalam beberapa bulan rapat-rapat pansus yang diliput secara intensif. Sebetulnya kalau untuk DPR, ini merupakan produk sampingan. Jadi produk sampingannya DPR, itu seperti yang dikatakan oleh Presiden, itu akan diserahkan kepada aparat hukum. Akan tetapi produk sampingan DPR itu untuk aparat hukum sebenarnya tidak penting. Demikian Quick Yanggi, saya Dinda Natasha.